Aduh, saya lupa masukin sabun mandi. Gimana ya? Nanti barengan aja. Saya bawa Nuvo Family Body Wash kok. Aduh, makasih ya, Bun. Di rumah adanya kemasan besar sih. Nuvo Family Body Wash ada kemasan ekonomis loh, Bun. 85 mili cuma Rp4.000. Tapi cukup nggak dipakai rame-rame? Pasti main kotor-kotoran kan tuh. Tenang aja, cukup, Bun. Kemasan 85 mili bisa buat 20 kali mandi loh. Anak-anak bebas main kotor-kotoran. Namanya juga camping. Yang penting mandinya pakai Nuvo Family Body Wash. Udah wanginya seger. Pasti semua suka. Gak bikin kulit kering. Plus, melindungi dari kuman dan bakteri 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bener banget, Bun. Terus belinya di mana? Ada di pasar, di toko, di warung juga ada. Ya udah, yuk belanja. Yuk. Nuvo Family Body Wash, kemasan 85 mili. Cuma Rp4.000, bisa buat 20 kali mandi. Hemat harganya, dahsyat perlindungannya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wingscare.